الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم، إن شاء الله melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Usul Sunnah، masih pembahasan tentang ta'atu wulatil umur، mentaati para penguasa. Setelah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya wajib bagi kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada penguasa yang baik ataupun yang jahat penguasa tersebut. Nah, walaupun penguasa tersebut mendapatkan kekuasaannya dengan cara kudeta. Kalau dia menjadi penguasa, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan mentaatinya. Kita jelaskan bagaimana pemilihan penguasa yang islami sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bisa dengan penunjukan atau dengan musyawarah. Nah, dan kalau ternyata kekuasaan tersebut didapatkan dengan cara mughalabah, kudeta, maka tetap kita pun mendengar dan taat kepada penguasa tersebut, tidak memberontak kepadanya. Dikarenakan kalau seandainya memberontak kepada penguasa tersebut, maka akan timbul pemberontakan yang berikutnya. Kemudian akan timbul lagi pemberontakan yang berikutnya. Ya. Sehingga keadaan menjadi kacau. Sehingga kita sebutkan tadi, walaupun penguasa tersebut mendapatkan kekuasaannya dikarenakan kudeta, maka tetap kita harus mendengar dan mentaatinya. Tentu dalam hal ini selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Adapun kalau memerintahkan kepada kemaksiatan, la ta'ata li makhluk bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip ini merupakan prinsip Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan para a'immah. Ta'atu wulatil muslimin. Mentaati para penguasa kaum muslimin. Ini di antara prinsip-prinsip Islam. Baik penguasanya penguasa yang baik atau penguasa yang jahat. Nah, kita lanjutkan. Qala hafizahullahu ta'ala, qala Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, al-khawarij war-rawafid wa ghairuhum qad yuwafiqunahum idha kana barran. Orang-orang khawarij, rafidah, dan selain mereka, mereka telah bersepakat untuk mentaati penguasa apabila penguasanya itu baik. Wa qad la yuwafiqunahum idza kana fajira. Dan mereka tidak bersepakat untuk mentaati mereka penguasa apabila penguasanya jahat. Ini orang khawarij, orang rawafid. Orang khawarij, rawafid, kalau penguasanya baik, maka berlaku ayat, hadis untuk mentaati mereka. Tapi kalau penguasanya penguasa yang jahat, maka jalani ketaatan kepada mereka. Harus memberontak kepada mereka. Ini prinsip khawarij dan prinsip rawafid. Dan ahlus sunnah wal jamaah yang sebutkan tadi, penguasa yang baik ataupun yang jahat, selama mereka kaum muslimin, wajib kita untuk mentaatinya dan mendengarnya. Nah, tidak memberontak kepada mereka. Abu Bakar laisa barran inda rawafid. Wa Umar kadzalika laisa barran inda rawafid. Abu Bakar menurut orang-orang rawafid, rawafidah Syiah, bukanlah penguasa yang baik. Begitu juga Umar menurut orang-orang rawafidah, bukanlah penguasa yang baik. Ya. Sehingga mereka mencela, menghina Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa Ali la yatabarran illa al-khawarij. Ali bin Abi Thalib bukanlah penguasa yang baik menurut orang-orang Khawarij. Ya. Jadi orang-orang Khawarij dia mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan juga pasukan Ali bin Abi Thalib mengkafirkan juga Muawiyah bin Abi Sufyan dan pasukannya. Ya. Ketika dalam perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, ya, yang mana orang-orang Khawarij menggembosi terus supaya terjadi peperangan dan semakin besar peperangan. Tapi ketika akhirnya terjadi perdamaian, masing-masing pihak mengutus utusannya untuk berdamai antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan terjadi perdamaian. Ya. Orang-orang Khawarij tidak setuju dengan adanya perdamaian tersebut. Kemudian mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan juga para pengikutnya dan mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pengikutnya. Ini orang-orang Khawarij. Menganggap bahwasanya Ali bukan penguasa yang baik. Sehingga mereka memberontak. Ya. Memberontak. Dan juga mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah. Lakin al-hakim al-bar la yukhalifuna fi. Akan tapi penguasa yang baik, mereka tidak menyisihi dalam kewajiban untuk mentaatinya. Nah. Lakin yukhalifuna fil fajir, akan tapi mereka menyisihi pada penguasa yang jahat. Teh. Ini prinsip-prinsip khawarij rafidah. Kalau penguasanya penguasa yang baik, ya kita wajib taat. Tapi kalau penguasanya penguasa yang jahat, kita boleh memberontak. Nah, ini prinsip yang salah. Ya. Adapun ahlus sunnah wal jamaah kita sebutkan tadi. Nah, penguasa yang baik ataupun yang jahat, tetap kita tidak boleh memberontak selama mereka itu kaum muslimin. Al-khalifatul fajir jail al-zalim al-fasik hada ma dama lam yakhruj min dairatul islam fala yajuzu khuruj alaihi bihal min al-ahwal. Kata Syarabi Habibullah Ta'ala, seorang khalifah, seorang penguasa, yang fajir, yang jahat, yang jair, al-zalim, nah, yang berbuat zalim, yang fasik, selama tidak keluar dari daerah keislaman, namanya selama masih seorang muslim, tidak boleh memberontak kepadanya, dalam keadaan bagaimanapun. Ya. Ini kaidah yang penting bagi setiap muslim dan merupakan prinsip-prinsip Islam, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, penguasa yang jahat, penguasa yang zalim, penguasa yang banyak melakukan kefasikan-kefasikan selama tidak keluar dari Islam, maka tidak boleh memberontak kepadanya dalam keadaan bagaimanapun. Ya. Walaupun penguasa itu jahat, walaupun penguasa itu zalim, fasik, ya, tapi kalau dia belum keluar dari daerah Islam, masih sebagai seorang muslim, masih melaksanakan sholat, maka dia boleh memberontak. Wa warada fi dhalika ahadits katsirah, dan datang dalam masalah tersebut hadis yang banyak. Minha di antaranya, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa tha'ah fil usri wal yusr wal mansat wal mansat wal makrah wal makrah wa ala atharatin alaina wa ala nunaji al amru ahlahu hatta taraw kufran bawaha indakum min Allah fihi burhan. Kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, dalam keadaan susah dan dalam keadaan lapang, mudah. Dalam keadaan senang dan dalam keadaan benci. Tetap. Ya, pada suatu baiat, Rasulullah untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, walaupun dalam keadaan susah atau dalam keadaan lapang. Penguasa yang dia senangi atau penguasa yang dia benci. Wa ala atharatin alaina, dan penguasa yang zalim kepada kami. Wa ala nunaji al amru ahlahu, wa nunaji al amru ahlahu, dan tidak boleh kita melepaskan ketaatan kepadanya, memberontak kepadanya. Hatta tarau kufran bawaha, sampai kalian melihat kekufuran yang jelas, yang kalian memiliki bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala padanya. Ya. Ini sampai melihat kekufuran yang jelas. Kekufuran yang jelas yang ada burhan, ya. Ada penjelasannya, ada buktinya bahwasanya yang dia perbuat, yang dia amalkan itu adalah perbuatan yang kafir. Jelas, bukan masih samar. Nah, tapi jelas yang dia lakukan itu adalah suatu kekafiran. Nah, yang dibolehkan yang memberontak itu ketika melihat kekufuran yang jelas yang ada pada penguasa. Dan ini dibolehkan, bukan diwajibkan. Ya. Sehingga kalau dibolehkan, kembali melihat maslahat dan mudaratnya lagi. Ya. Kalau ternyata penguasanya benar-benar melakukan kekufuran yang jelas, jelas-jelas kekufuran, nah, ini dibolehkan sehingga tetap melihat maslahat dan mudarat lagi. Kalau ternyata menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, maka jangan memberontak, walaupun dibolehkan. Nah, tapi ketika menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, korbannya kaum muslimin, maka tahan dulu, jangan memberontak. Nah, yang disyariatkan ketika itu hijrah, ya, ketika bisa menimbulkan kemudaratan yang besar. Nah, wala yajuzul khuruj alaihi mahma balagha min al-fisq hatta yara al-kufr al-bawah. Tidak boleh memberontak kepada penguasa mahma balagha min al-fisq. Ya. Walaupun dia melakukan kefasikan yang sangat banyak sampai dia melihat kekufuran yang jelas yang ada padanya. Kalau penguasanya hanya fasik saja, suka minum khamar misalnya, atau berbuat zalim, ya, mengambil harta rakyat, menyiksa rakyat, nah, dia boleh memberontak kepadanya. Sampai menjelas, sampai melihat kekufuran yang jelas yang ada padanya. Dan di antara bentuk kekufuran yang jelas adalah meninggalkan sholat. Nah, barakallahu fikum. Sefasik-fasiknya, sejahat-jahatnya penguasa, kalau masih seorang muslim, tidak boleh memberontak. Ya, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, ketika Rasulullah mengatakan, sayakunu fikum umara la yahtaduna bihadi wa la yahtaduna bisunnati, wa sayakunu fikum rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi jismani ins. Akan ada pada kalian para penguasa yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Bahkan akan ada pada kalian para penguasa yang hati mereka bagaikan syaitan yang ada pada tubuh manusia. Ya, saking jahatnya penguasa tersebut. Diumpamakan bagaikan syaitan yang ada pada tubuh manusia. Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Nabi SAW. Famada asna'u in adraktu dzalik? Apa yang harus aku lakukan apabila aku menjumpai penguasa semacam itu? Rasulullah SAW mengatakan, "Isma' wa tuti'il al-amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak." Engkau mendengar dan taat kepada penguasa tersebut walaupun penguasa tadi memukul punggungmu, mengambil hartamu, tetap mendengar dan taat. Ya. Dan memberontak kepadanya. Walaupun disiksa, walaupun dirampas harta kita, tetap kita tidak boleh memberontak. Kenapa? Dikarenakan pemberontakan ini bisa menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Nah, wa kama fi hadits Ummi Salamah, sebagaimana hadits Ummi Salamah, innahu yustamalu alaikum umara fa ta'rifuna wa tunkiruna, faman ankara faqad salima wa man kariha faqad bari'a, walakin man radiya wa tab'a. Qalu afala nuqatiluhum ya Rasulullah? Qala la ma sallu. Akan diangkat untuk kalian. Nah, para penguasa, para pemimpin yang kalian mengetahuinya dan kalian mengingkarinya. Nah, mengetahui bagaimana kefasikan yang ada padanya. Bagaimana kejahatan yang ada padanya, kezaliman yang ada padanya. Dan kalian pun mengingkarinya. Faman ankara faqad salima. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia telah selamat. Faman kariha faqad bariha. Barang siapa yang membenci perbuatannya tersebut, maka sungguh dia telah lepas diri. Akan tetapi barang siapa yang ridha dan mengikutinya. Nah, kemudian para sahabat bertanya, "Afala nuqatiluhum ya Rasulullah?" Apakah kita perangi mereka wahai Rasulullah? Para penguasa yang semacam itu yang melakukan banyak kemungkaran-pengemungkaran. Qala la ma sallu. Rasul mengatakan, "Tidak. Jangan kalian memeranginya selama mereka melaksanakan sholat." Nah, yang wajib bagi kita adalah mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Ya, tentu mengingkari kemungkaran kepada yang lainnya berbeda dengan mengingkari kemungkaran yang ada pada penguasa. Nah, sehingga Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ya, beliau menyebutkan masalah ini dalam bab wujubul inkar alal umara fi ma khalaqu syara'a. Wajibnya mengingkari kemungkaran yang ada pada penguasa. Nah, pada perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Wa tarku qitalihim ma sallu, dan tidak memerangi mereka selama mereka melaksanakan sholat. Adapun kemungkarannya diingkari. Nah, ya, kemungkaran-kemungkaran yang ada pada penguasa kita ingkari, jangan ridho, jangan mengikutinya. Nah, tapi tetap tidak memeranginya, tidak memberontak kepada mereka. Nah, ya, nggak jelas sekali hadis ini, dan dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Bagaimana kita mengingkari kemungkaran yang ada pada penguasa? Dalam satu hadis, "As-sultan lillah fil ardi. Faman akramahu akramahullah wa man ahanahu ahanahullah." Penguasa adalah naungan Allah di bumi ini. Barang siapa memuliakannya, Allah akan muliakan. Barang siapa yang menghinakannya, Allah akan menghinakannya. Dan juga Nabi SAW beliau mengatakan, "Man kana indahu nasihatun li sultan fala yubdihi al-alaniyah." Barang siapa yang memiliki nasihat bagi penguasa, jangan menampakkan terang-terangan. Ya, dengan menghina, mencela penguasa di depan masyarakat, di podium-podium, di mimbar-mimbar. Nah, jangan. Falyakhud biyadih. Nah, falyahlu biha. Maka ambillah tangannya dan berdua-duaan, ya, atau menyendiri, ya, di dalam menasihatinya. Nah, Jangan terang-terangan. Itu dengan cara yang baik. Berbeda dengan kita mengingkari yang lain. Mengingkari kemungkaran yang ada pada penguasa, ini ada kaedah-kaedahnya. Ada dhawabit-dhawabitnya. Nah, kalau kita sudah mengingkarinya, nah, memberikan nasihat, penguasa menerima, itu yang kita harap. Kalau tidak, tetap kita bersabar. Nah, jangan sampai saya sudah menasihati penguasa, tapi tidak mengikuti juga. Kita memberontak. Jangan. Nah, kewajiban kita hanya apa? Mengingkari, memberikan nasihat. Nah, adapun menerima ataupun tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menerima itu yang diharapkan, kalau tidak, tetap kita tidak memberontak kepadanya. Bersabar. Nah, dan tidak boleh memberontak selama mereka melaksanakan sholat. Hamadamu yusalluna fala yajidul khuruj alaih. Selama mereka melaksanakan sholat, tidak boleh memberontak kepada mereka. Kaifa idza kana yusalli wa yasum wa yuzaki wa yahuj. Maka bagaimana apabila penguasa tersebut sholat, puasa, zakat, haji. Nah, sekedar sholat saja misalnya. Maka jangan memberontak. Apalagi kalau penguasanya sholat, puasa, zakat, haji. Lebih-lebih lagi. Tidak boleh memberontak. Wa yu'aminu kulla hadhihi al-umuri lil muslimin. Bahkan memberikan keamanan setiap perkara ini kepada kaum muslimin. Nah. Kaum muslimin tidak dikecam, tidak dilarang untuk melaksanakan syiar-syiar Islam. Wa yu'aminu lahum turuqa ila akhirih. Kaifa hadha? Dan memberikan keamanan kepada kaum muslimin pada jalan-jalan mereka. Dan yang lainnya. Maka bagaimana? Dan pada semacam ini, kita diperbolehkan memberontak kepada penguasa. Nah, selama mereka melaksanakan sholat saja, ya, kita tidak boleh memberontak. Apalagi kalau penguasa tersebut melaksanakan syiar-syiar yang lainnya selain sholat. Puasa, zakat, haji. Kemudian memberikan keamanan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan syiar-syiar Islam. Tentunya lebih-lebih lagi. Tidak boleh memberontak kepadanya. Ya. Jangan seperti orang-orang khawarij tadi, para pemberontak. Yang mereka tidak memahami nas-nas syar'i. Kenapa? Dikarenakan menurut orang-orang khawarij, orang yang melakukan dosa di antara kaum muslimin dihukumi kafir. Nah, ini bermula dari akidah yang salah ini. Akidah yang batil ini. Ya, sehingga mereka menghalalkan pemberontakan kepada kaum muslimin. Nah, dengan akidah yang batil ini. Tadi, bermula dari akidah mereka yang salah. Yang menyatakan seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa besar dihukumi kafir. Ya. Sehingga tatkala ada penguasa yang fasik, penguasa yang terjatuh kepada dosa-dosa besar, nah, maka mereka pun langsung menghukumi kafir. Kalau kafir, boleh memberontak kepadanya. Ya. Sehingga akidah khawarij ini akidah yang batil. Dan bisa menyebabkan kekacauan, ya, pemberontakan. Dikarenakan akidahnya yang salah tadi. Nah, dan kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah, seorang yang melakukan dosa besar, nah, selain daripada kesyirikan, dan selain dosa-dosa yang mengeluarkan dari Islam, maka tetap dihukumi mukmin, tapi naqisul iman. Mukmin yang kurang keimanannya. Nah, begitu juga apabila hal ini dilakukan oleh para penguasa. Nah, maka masih dihukumi sebagai mukmin, tapi kurang keimanannya. Tidak dihukumi sebagai kafir. Sehingga tetap tidak boleh memberontak kepada penguasa yang fasik tersebut. Selama mereka melaksanakan sholat. Nah, tetap kita mendengar dan taat kepada mereka dan tidak memberontak kepadanya. Aina nahnu al-an min al-thawriyin. Al-mawjudin al-an. Aynahum min qawlihi la ma sallu. Di mana kita sekarang? Nah, daripada para pemberontak yang ada sekarang. Nah, di mana mereka dari sabda Nabi SAW? Jangan memberontak selama mereka melaksanakan sholat. Ar-Rasul yanahahum la ma sallu. Rasul melarang mereka untuk memberontak selama penguasa melaksanakan sholat. Ma'anlahu farwatu fi kasir minal Islam. Padahal mereka farwatu fi kasir minal Islam. Ya, mengabaikan, menyepelekan dalam kebanyakan dari syariat Islam. Tapi selama mereka melaksanakan sholat, walaupun yang lainnya mereka sepelekan, ya. Waqala la ma sallu. Rasul mengatakan jangan memberontak selama mereka melaksanakan sholat. Ya. Walaupun mungkin si Islam yang lainnya mereka remehkan, mereka sepelekan. Tapi selama penguasa yang melaksanakan sholat, tidak boleh memberontak. Nah, ma qala la ma aqamu shalah wa atau zakah wa hajju. Nabi telah mengatakan selama mereka melaksanakan salat, selama mereka menunaikan zakat dan selama mereka haji wa ila akhir dan yang lainnya. Tapi Rasulnya mengatakan la ma sallu. Jangan selama mereka melaksanakan salat. Nah, walaupun mereka menyepelekan syiar-syiar Islam yang lainnya, tapi kalau mereka masih melaksanakan salat, jangan berontak. Limada li anal khuruja yatarattabu alaihi mafasid. Dikarenakan memberontak, ini akan memberikan kerusakan-kerusakan yang banyak. Nah, diya'ul Islam, ya, wa diya'ul muslimin, menyanyiakan Islam, menyanyiakan kaum muslimin, wa ihlakul ummah, menghancurkan umat, wa ihlakul harsi wa nasr, ya, menghancurkan pertanian-pertanian, keturunan, wantihakul a'raj, ya, merusak kehormatan-kehormatan, wa idlalul muslimin wa id'afuhum, merendahkan kaum muslimin dan melemahkan mereka. Ini dengan adanya apa? Pemberontakan. Nah, menyanyiakan kaum muslimin, menghancurkan umat, dan yang lainnya disebutkan tadi. Hatta yusbihu luqmata sa'iqah li'a'da'ihim. Sehingga kaum muslimin menjadi suapan, nah, bagi orang-orang kafir, bagi musuh-musuh kaum muslimin. Ya, kalau kaum muslimin berontak kepada penguasa, berontak penguasanya, senang orang-orang kafir. Nah, sebagai santapan, suapan bagi mereka untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Idza kana khuruj ba'da khuruj ba'da khuruj. Apabila memberontak, satu memberontak lagi. Kalau demikian keadaannya, jadi akan menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nah, akan merusak kehormatan kaum muslimin, merendahkan dan melemahkan kaum muslimin. Nah, sehingga Nabi SAW beliau mengingatkan, ya, la ma sallu, jangan memberontak selama mereka melaksanakan sholat. Nah, ya, tidak mengatakan selama mereka melaksanakan sholat, selama mereka membayar zakat, selama mereka haji, tidak. Tapi la ma sallu, selama mereka melaksanakan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya jangan bermudah-mudah dalam memberontak. Nah, ya, jangan bermudah-mudah memberontak dikarenakan tadi menimbulkan kerusakan-kerusakan yang sangat banyak. Ya, barakallahu fikum. Nasehati ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ada ya fi sore. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar.